Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulakas Al-Fikhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala. Walal ma'alif Hafizullah Ta'ala Babul Qisasi Wal Jinayati Bab Fi Ahkamil Qatri Wa Nawa'ihi. Kita akan meloncat kepada pembahasan berikutnya dari kitab Al-Qisas dan jinayat, kisah jinayat, kitab pidana atau kejahatan. Kisah ini adalah hukum bunuh bagi orang yang terkena hukum bunuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian kaum muslimin memandang sebelah mata tentang hukum kisah, hukum di dalam Islam. Dan mengklaim atau menuduh bahwasanya Islam itu kejam. Orang kok dihukum, dibunuh, dipotong tangan. Maka apakah dia tidak melihat bagaimana kejahatan orang yang membunuh, ya kan? Mana yang lebih jahat? Orang yang misalnya orang merampok, misalnya masuk ke rumah orang, membunuh bapaknya, anaknya, membunuh bapak-bapak, membunuh anak-anak, membunuh wanita-wanita. Berapa yang dibunuh? Mungkin 3, mungkin 4. Kemudian dia terkena hukum kisos bunuh. Maka yang mana yang lebih kejam, ya kan? Antara si pelaku atau hukum? Maka dibanding seperti itu tidak sebanding, ya kan? Orang membunuh 3 orang, hukumannya dia sendiri. Ini masih dikatakan sebagai hukum yang kejam. Padahal lebih kejam orang yang melaksanakan kejahatan. Dan tidaklah kejahatan bisa terhenti melanggar badan seseorang, melanggar darah seseorang, kecuali dengan yang setimpal. Seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain, maka apa? Dia dihilangkan nyawa orang lain, dihilangkan nyawanya. Ini sudah apa? Setimpal. Pas. Mungkin adalah justru hukum yang adil di dalam Islam. Dan tidak adanya kejahatan atau hukum kisos yang begitu keras, bengis, kecuali apa? Kecuali disebabkan karena apa? Karena perbuatan keras dan bengisnya dan kejahatannya juga, sehingga setimpal. Orang menyiksa misalnya, potong tangan, kaki, dihilangkan matanya misalnya. Ini apa enggak kejam? Kejam sekali. Dibiarkan sampai meninggal. Kejam. Sehingga hukum kisos, hukum balas sesuai dengan perbuatan dia, ini sudah sesuatu yang adil, pas. Dan tentunya kalau hukum ini diterapkan di dalam suatu wilayah atau negeri sebagaimana hukum Islam, maka akan menjadi damai, tentram. Seseorang akan takut berbuat kejahatan, bunuh-membunuh, karena dia sendiri nanti akan menanggung akibatnya. Adapun hukum, kalau tidak ditegakkan hukum kisos, maka semua orang akan apa, bermudah-mudah untuk berbuat kejahatan kepada orang lain tanpa balasan yang setimpal. Membunuh 10 orang cuma dipenjara. Katanya seumur hidup, ternyata apa? Dipotong tiap tahun. Belum nanti ganti pemimpin, ganti lagi kebijaksanaan. Akhirnya lama-lama bebas. Akhirnya apa? Bertambah lagi bunuh-bunuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga hukum Allah adalah hukum yang paling adil, hukum yang paling pas dan setimpal, yang diterapkan kepada orang-orang yang jahat, orang-orang penjahat, orang-orang yang kejam, melanggar darah orang lain, melanggar jiwa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, atau gimana. Dan juga hukum-hukum yang lain seperti hukum pembunuhan dan yang lainnya, dan jinayat, ini kejahatan-kejahatan yang lainnya, pidana di bawah dari pembunuhan misalnya, ini juga insya Allah akan dibahas di dalam hukum fikih di sini. Maka Syekh Hamidullah Ta'ala menyatakan, qad 'arrafa fuqaha'una rahimahumullah al-jinayati bi'annaha jam'u jinayatin. Para ahli fikih kita telah memberikan definisi rahimahullah, semoga mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan definisi tentang al-jinayat, hukum tentang pidana kejahatan. Bahwa yang disebut dengan al-jinayat ini jamak dari jinayah. Wa ya lughatan at-ta'adda 'ala badanin aw malin aw 'irdin, yaitu perbuatan yang melanggar, merampas badan, melanggar harta dan melanggar kehormatan, mendzalimi orang lain, mendzalimi badan orang lain, mendzalimi harta orang lain, dan mendzalimi kehormatan orang lain. Waqad aqadal ulama'u bil anwa'il awal minha, dan sungguh para ahli fikih telah mengumpulkan untuk jenis yang pertama ini, di antaranya huwa at-ta'adda 'alal badan kitabul jinayati, kezaliman, perampasan terhadap badan seseorang, melampaui batas terhadap badan seseorang atau badan tubuh manusia, maka dibahas di dalam kitab al-jinayat, kitab tentang pidana atau kejahatan. Wa aqadu li naw'i tsani wa tsalis wa huma at-ta'adda 'alal mali wal 'irdi kitabul hudud. Adapun ahli fikih mengumpulkan dari jenis yang kedua dan yang ketiga, yaitu tentang kezaliman terhadap harta dan kehormatan seseorang, maka ini dibahas dalam kitabul hudud, di dalam kitab hukuman. Jadi kalau kita apa sebut kitabul jinayat, jinayat berarti apa, berhubungan dengan khusus badan manusia, pelanggaran terhadap badan manusia, maka Kalau disebutkan kitabul hudud, maka berhubungan dengan pelanggaran terhadap harta dan kehormatan seseorang. Wa ta'arrudu 'alal badani wa ma yujibu qisasan aw malan aw kafaratan. Dan kezaliman atas badan ini mewajibkan seseorang untuk dikisas. Atau membayar harta atau membayar kafarah tebusan. Waqad ijma'al muslimuna 'ala tahrimil qatli bighairi haqqin. Dan sungguh kaum muslimin telah sepakat atas haramnya membunuh seseorang tanpa hak. Bidalili dzalika minal kitabi was sunnah. Bagaimana di dalam dalil, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 151, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaqqa. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah SWT haramkan kecuali dengan hak, dengan kebenaran. Jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT adalah jiwa muslim, jiwa seorang muslim. Illa bil haq, kecuali dengan haknya. Dan nanti akan dibahas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pun dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yakhillu damam ri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin, as-sayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihil mufariku lil jama'ati. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan tiga perkara, kecuali dengan tiga perkara, as-sayyibu jani, berzina, yang telah menikah, orang yang berzina yang pernah menikah, maka darahnya terkena hukum. Itu hukum rajam. Sehingga walaupun dia seorang muslim namun melakukan perzinaan sedangkan dia telah menikah atau pernah menikah, maka terkena hukum rajam. Wa nafsu bin nafsi, dan seseorang membunuh orang lain, dan seseorang membunuh orang lain, sehingga apa? Dirinya terkena hukum qisas walaupun seorang muslim. Seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, maka terkena hukum qisas. Wa tariku li dinihil mufariku lil jama'ati. Dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad, maka murtad juga terkena hukum bunuh, karena dia meninggalkan Islam. Yang dahulunya dia Islam, kemudian keluar dari Islam. Man badala dinahu fatuluh, ya. Rasulullah SAW memerintahkan barang siapa yang mengganti agamanya dari Islam kepada agama yang lain, maka bunuhlah. Al-mufariqu lil jama'ati. Kemudian seorang yang melepaskan, berlepas diri dari jama'atul kaum muslimin, berontak terhadap penguasa muslim, memisahkan diri dari jamaah muslimin melepaskan ketaatan tidak taat terhadap pemimpin kaum muslimin. Maka ini juga apa? Terkena hukum diperangi oleh pemerintah. Maka para pemberontak di dalam Islam ini terkena hukum apa? Hukum diperangi. Karena pemberontak adalah orang-orang yang berusaha untuk mengadakan pemimpin dua. Padahal pemimpin cukup satu saja. Kalau berontak berarti dia apa? Ingin memecah belah persatuan kaum muslimin. Maka diperangi. Wal ahadisu bima'nahu katsirah. Maka hadis ini juga banyak yang lainnya. Dan tentunya hukuman-hukuman ini tentunya dilakukan atau dilaksanakan oleh para penguasa kaum muslimin, bukan individu atau person atau kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok jamaah, tidak. Maka semua hukum ini ditegakkan, dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Hadis ini mutawakkan alaih dari hadis Ibnu Mas'ud dan juga di yaitu hadis Bukhari dan Muslim. Maka Asy-Syaikh Abdullah itu menyatakan faman qatala musliman udwanan, maka barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan menebarkan permusuhan, dengan niat menebarkan permusuhan, faqad tawa'adahullahu ta'ala biqalih, sungguh Allah SWT akan mengancam dirinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaa'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja, dengan sengaja dalam rangka apa? Sengaja membuat permusuhan. Fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Kalau dia seorang muslim, maka khalidan fiha ini adalah di dalam neraka jahannam sangat lama, nggak tahu berapa lamanya, berjuta-juta atau beribu-ribu, hanya di jahannam. Artinya itu bila ini ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua, wa qadiballahu alaihi, dan Allah SWT murka kepadanya, mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat murka berarti apa? Dimurkai. Walanahu, dan Allah SWT melaknatnya. Ini ancaman yang ketiga. Kalau Allah SWT melaknat berarti tidak memberikan rahmat. Allah sebenarnya tidak memberikan rahmat, berarti apa? Tidak selamat dari azab Allah SWT. Wa'adda lahu azaban azima, dan juga Allah SWT mempersiapkan baginya azab yang besar. Berarti ancamannya sangat keras dan banyak. Satu, jahanam. Yang kedua, mendapatkan murka Allah. Yang ketiga, mendapatkan laknat. Yang keempat, mendapatkan azab yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini adalah ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang mudah-mudah membunuh seorang muslim tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang syar'i, tanpa ada dalil yang menghalalkannya. sehingga kita benar-benar berhati-hati, jangan bergampang-gampang membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Karena jiwa seorang muslim adalah jiwa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya. Sehingga memang enggak sedikit-sedikit celurit ya. Tersinggung sedikit tangannya maju. Senjatanya dikeluarkan. Marah sedikit. Nanti akibatnya apa? Di akhirat dia akan merasakan balasan yang lebih keras, lebih kejam dan lebih lama. Ya. Dia menganiaya seorang muslim. Membunuh seorang misalnya, siksa satu hari baru mati misalnya. Kemudian nanti apa? Mendapatkan apa? Balasannya tidak tanggung-tanggung. Dimasukkan ke dalam neraka yang sangat lama dibanding dengan tadi ya. Di dalamnya disiksa dengan siksaan yang keras, mendapat murka dari Allah, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bertumpuk-tumpuk kerugian yang sangat besar. Karena hanya membela harga diri. Cacian dibalas dengan apa? Dengan pedang. Bayang seperti ini. Wa hukmuhu anahu fasiqun. Dan hukumnya seorang yang membunuh seorang muslim dengan tujuan memang menebarkan permusuhan, dia seorang yang fasik. Sunnah fasik lirika bihi kabiratun min kabairid dzunub. Karena dirinya sedang melakukan perbuatan yang dosa besar. Sebuah dosa besar dari dosa-dosa besar. Wa amarahu ila Allah, wa amruhu ila Allah. Maka tentunya perkaranya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafarolahu. Bisa jadi Allah SWT mengazabnya, dan bisa jadi Allah SWT mengampuninya. Sebagaimana siapa? Sebagaimana seseorang yang dicerita Rasulullah SAW, seorang Bani Israel yang telah membunuh jiwa 100 jiwa. Kemudian dia bertobat, akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 30-48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa kesyirikan akan tetapi mengampuni dosa-dosa yang di bawah tidak pada di dalam kesyirikan bagi siapa yang Allah SWT kehendaki. Wa wadakhilun tahta al-ma'syiati, dan dosa pembunuhan ini tentunya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena dzambahu dunna syirki, karena dosa membunuh membunuh muslim ini masih di bawah dosa kesyirikan. Wa hadza idza lam yatub, dan ini jika memang orang tersebut tidak bertobat, kalau tidak bertobat berarti dia apa? Membawa dosa besar dari dosa pembunuhan, maka nanti nasibnya di akhirat ya diserahkan kepada Allah SWT. Bisa jadi Allah SWT mengazabnya, bisa jadi Allah SWT mengampuninya. Semuanya tahta masyiatillah, karena kita tidak tahu ya kan. Akhir perjalanan hidup orang itu kita tidak tahu. Sebagaimana seorang Bani Israel tersebut, hari-harinya bermaksiat, membunuh, namun di akhir kehidupannya dia menjadi orang yang baik. Atau sebaliknya. Hari-harinya taat beribadah, namun ternyata apa? Cita-citanya, perbuatannya ditutup dengan apa? Membunuh. Ditutup dengan membunuh kaum muslimin. Orang-orang khawarij ya. Hariannya apa? Taat, beribadah, mempeng, zikir, baca Quran, sholat malam. Namun apa tujuannya? Membunuh kaum muslimin. Maka semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma idza taba fa taubatuhu maqbulatun. Adapun jika si tadi bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqallahu taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai para hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya Allah SWT Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga seorang yang telah terjatuh ke dalam dosa-dosa besar termasuk pembunuhan, maka apa? Jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Gimana ya, saya sudah terlalu banyak dosanya, Allah SWT menerima enggak ya tobat saya? Enggak usah bilang seperti itu. Karena siapa yang bertobat dari seluruh apa, dari dosa-dosa apa saja, kemudian dia bertobat, maka Allah SWT akan mengampuni, akan menerima tobatnya. Lakin la yaskutu anhu haqqul maqtuli fil akhirati bimujari taubah. Akan tetapi tobatnya tersebut tidak menghapus tuntutan hak dari orang yang terbunuh nanti di akhirat. hanya dengan semata-mata bertobat. Misalnya seseorang pernah membunuh seorang muslim, ya kan? Kemudian dia bertobat di dunia, maka Allah SWT terima tobatnya, namun nanti di akhirat tetap akan apa? Akan disidang, akan dituntut oleh orang yang dibunuh tersebut nanti di akhirat. Saya kurang tahu membunuh saya. Bal ya'khudul maqtulu min hasanatil qatil biqadri muzlimatihi. Bahkan orang yang terbunuh tersebut nanti akan mengambil kebaikan-kebaikan orang yang membunuh tersebut sekadar kezalimannya. Tatkala nanti di akhirat, apa? Orang yang membunuh nanti akan apa? Dituntut oleh orang yang dibunuh, si korban. Karena si korban nanti apa? Akan mengambil kebaikan-kebaikan si pembunuh tersebut sekadar kedzalimannya. Adalah nanti di akhirat itu sesuatu yang berharga adalah apa? Kebaikan-kebaikannya. Yang akan menyelamatkan dirinya adalah kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Kebaikan-kebaikannya kan ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu waman khafat mawazinu. Kebaikan itu nanti akan ditimbang, sehingga sesuatu yang berharga adalah kebaikan-kebaikannya. Nanti kalau kebaikan-kebaikannya nanti diambil, sedangkan dirinya punya kebaikan hanya sedikit, maka mengkhawatirkan kezalimannya besar. Kebaikan-kebaikan yang sudah diambil oleh orang lain akhirnya apa? Enggak punya kebaikan, atau kebaikannya sangat sedikit, kemudian kejahatannya sangat banyak, dosanya sangat banyak, akhirnya ditimbang apa? Lebih berat dosanya, akhirnya apa? Bernasib malang, mendekam di neraka waliyadzbillah. Ayyutihillahu min indihi, atau Allah SWT memberikan sesuatu kebaikan dari orang yang terbunuh tersebut. Misalnya seseorang yang terbunuh, ya kan, terbunuh nanti di akhirat di sidang, gimana nih? Orang itu telah membunuh kamu, atau karena bisa jadi Allah SWT memberikan sesuatu, mendapatkan ampunan rahmat, bisa jadi. Wala yaskutu haqqul maqtuli bil qisas, dan juga seorang pembunuh yang bertobat di dunia ini tidak membatalkan hak orang yang terbunuh tersebut untuk dikisas. Ya, saya telah bertobat, tapi tetap ditegakkan apa? Hukum kisos. Di annal kisos haqli awliya'il maqtul, karena hukum kisos ini haknya walinya orang yang dibunuh. Nah, misalnya anaknya dibunuh orang lainnya, kemudian si pembunuh tersebut telah bertobat, namun walinya tetap apa? Menuntut orang tersebut tetap harus di tegakkan hukum kisos, maka dikisos. tetap dikisos, sehingga apa? Tidak menggugurkan terkena hukum kisos bagi orang yang bertobat. Al-Qayyim rahimahullah telah berkata, al-alamah ini adalah penyangatan dari orang yang alim, sangat alim. Alamah, alim menjadi alamah, bukan sekedar alim saja, tapi alamah ini benar-benar orang yang sangat dalam ilmunya, luas ilmunya. Yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk dari murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa tahqiqu fil mas'alati anna qatla yata'allaqu bihi salah satu hukukin. Maka dari rincian permasalahan ini, bahasanya pembunuhan ini akan terkait dengan tiga hak. Hakun lillahi, yang pertama hak bagi Allah. Harus apa? Bertobat. Seorang yang membunuh kemudian tidak mau bertobat misalnya, berarti apa? Berarti memang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kamu enggak bertobat? Saya enggak bertobat. Apa yang saya lakukan ini adalah kebenaran, kenapa? Ini kan yang dibunuh orang muslim, enggak peduli misalnya. Berarti apa? Dia enggak bertobat ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taubat kepadanya. Bisa jadi orang ini terkena azab nanti di akhirat, orangnya bilang. Wa haqqun lil maqtuli, yang kedua haknya orang yang terbunuh atau si korban. Wa haqqun lil wali, yang ketiga haknya wali si korban. Faida salimal qatil nafsahu, atau salimal qatil nafsahu tau'an o ikhtiaran ilal wali nadaman ala ma fa'ala wa khaufan minallah wa tauban nasuhan sakata haqullahi bitawbah. Jika seseorang pembunuh tersebut ya, akhirnya menyerahkan diri jiwanya, kemudian tunduk dan taat, pasrah kepada wali si korban ya, dengan apa, rasa menyesal apa yang telah dia perbuat dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertobat, benar-benar bertobat, maka sudah apa? Sudah tuntutan hak Allah Subhanahu wa taala ini sudah putus dengan tobatnya. Ancaman Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Telah putus dengan taubat dia. Wa haqqul awliya'i bil istifa'i awi sulhi awil afi. Hak yang kedua adalah haknya para wali, si korban. Apakah dia ingin mengambil haknya, yaitu untuk dikisos, ya, gantian dikisos, atau berdamai dengan apa? Dengan membayar diat, membayar denda 100 ekor unta. Awal api, atau benar-benar walinya memaafkan gitu saja. Ini hak yang kedua. Wa baqiya haqqul maqtul. Yang ketiga, tinggal sisa hak orang yang terbunuh. Yu'awwidullahu yawmal qiyamati an 'abdihi at-ta'ibul muhsin wa yasrahu bainahu wa bainahu. Maka Allah SWT akan membayar ganti rugi nanti di hari kiamat sebagai seorang yang taib, orang yang bertobat dengan baik. Dan akan mendamaikan antara dirinya dengan si korban. Itu nanti urusannya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa perkara tuntut-menuntut nanti di akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu bikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.